Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sekarang kita bab yang baru ya. Nah, babul i'rabi wal bina'i. Bab tentang i'rab dan bina. Apa itu i'rab, apa itu bina akan kita pelajari. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad ibn Daud As-Sinhaji al-Ma'ruf bibni Ajurrum rahimahullah, babul i'rabi, bab al-i'rab. Al-i'rab huwa, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, taghyiru perubahan awakhir, maksudnya sebagaimana akan dijelaskan di syarah, awakhir maksudnya keadaan, keadaan akhir-akhir al-kalim, kata-kata keadaannya yang berubah ya. Adapun huruf, huruf akhirnya itu tidak berubah, tetapi itu hurufnya, tapi keadaan yang berubah nanti akan dijelaskan di syarah. Nah, perubahan keadaan ya, bagian akhir, yakni huruf terakhir dari kata-kata. Baik. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Likhtilafi karena adanya ikhtilaf, adanya perbedaan. Al-awamili, amil-amil, perbedaan amil-amil. Ad-dakhilati yang masuk, alaiha atasnya, atas kata-kata itu ya. Lafzan secara lafaz, au takdiran, atau takdiran, ditakdirkan. Yani tidak terlafadzkan tapi ditakdirkan. Nah, semua akan dijelas, akan jelas dalam syarah. Jadi ini matannya ya. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan wa taqdiran. Naam, aqulu asy-syarih hadahu Allah yaqul aqulu wa kubrakata al-i'rab wal bina'u. Al-i'rab dan al-bina' huma, keduanya, dua pembahasan ini asasu ilmin nahwi. Ini adalah asas ilmu nahwu. Ya, jadi jika belajar bahasa Arab tapi tidak bisa menentukan ini mu'rab, ini mabni, ya, apa tanda binanya ini, apa tanda i'rabnya ini, mu'rabnya ini apa, marfu atau mansub atau majzum, ah, itu berarti asasnya belum faham. Baik, ini asas ilmu nahwu. Ya, berarti belum berhasil belajar nahwu jika belum faham itu bina i'rab dan bina. Idz 'alaihima, karena atas keduanya lah, atas i'rab dan bina itu, yaduru berputar, berporos, berporos. Ya, di situ poros perputaran. Ya, hukmu, hukum akhiri. Hukmu akhiri, hukum bagian akhir, huruf terakhir. Kulli kalimatin, setiap kalimah, setiap kata. Kalimah yaitu kata. Tayyib. Wal musannifu, dan al-musannifu rahimahullah Ibnu Ajurrum, dzakara al-i'raba, beliau menyebutkan i'rab, walam yadhkur al-bina'a, walam yadhkuril bina'a, dan beliau tidak menyebut al-bina, yaitu al-i'rab yang beliau sebutkan ini sekarang kita pelajari ya, al-binanya tidak disebut, tetapi nanti kata syarih, wa nahnu, dan kami, bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah, sanadkuruhu, kami akan menyebutkannya. Menyebutkan apa ini? Dhamir al-haq kembali ke al-bina. Walam yadhkuril bina'a al-mu'allif, tidak menyebutkan al-bina'a. Wa nahnu bi'aunillahi sanadhkuru, dan kami dengan pertolongan Allah akan menyebutkannya, itu menyebutkan bina'a tersebut. Ba'dal i'rab, setelah al-i'rab, supaya lengkap. Ya. Fa'ammal i'rabu, rinciannya sekarang ya. Adapun al-i'rab, fahuwa bikasril hamzati, dengan ya hamzanya di kasrah, al-i'rab itu maksudnya, al-i'rab hamzanya di kasrah, jadi bukan al-a'rab, bukan di fathah al-a'rab, bukan, tapi al-i'rab, i di kasrah hamzanya, tamam. Wa ya'ti lughatan, dan al-i'rab ya'ti, datang lughatan secara makna bahasa, datang lima'anin kathiratin, datang untuk makna-makna yang banyak. Jadi datang penggunaannya untuk makna-makna yang banyak, bukan hanya untuk satu makna, tetapi lima'anin kathira, untuk makna-makna yang banyak. Minha, di antara makna-makna itu adalah al-idharu wal-bina wal-bayanu. Al-idharu wal-bayanu, al-idharu artinya menampakkan, al-idhar artinya menampakkan, wal-bayanu al-bayan artinya menjelaskan. Taqul, anda mengatakan, ini lihat penggunaan kata al-i'rab pada contoh kalimat ini, a'rabtu amma fi nafsi, a'rabtu, jadi a'raba disambung dengan domir hatta menjadi a'rabtu amma fi nafsi, a'rabtu amma fi nafsi. Apa maknanya a'rab tadi, artinya apa? Al-izhar dan al-bayan. Berarti a'rabtu artinya idza, apabila azhartahu, azhart apabila engkau menampakkannya, wabayyantahu dan engkau menjelaskannya, yakni a'rabtu aku menampakkan, a'rabtu azhartu aku menampakkan, bayyantu aku menjelaskan, amma tentang apa yang ada, fi nafsi dalam diriku, dalam diriku, a'rabtu amma fi nafsi, berarti artinya apa, aku menampakkan dan menjelaskan apa yang ada dalam diriku. Baik, ini salah satu maknanya. Wa minha, dan di antara maknanya at-tahsinu. Ya. Memperbagus. Memperbagus. Taqul, anda mengatakan a'rabtu syai'a, ai hassantahu. Jika anda mengatakan a'rabtu syai'a, artinya apa? Ai hassantahu. Nah, anda memperbagusnya. Berarti a'rabtu syai'a artinya apa? Hassantahu, aku memperbagus sesuatu itu. Nah, a'rabtu syai'a yakni hassantu syai'a, aku memperbagus ya sesuatu. Nah, ini dua maknanya sudah kita pelajari, yaitu yang pertama al-izhar al-bayan, yang kedua tahsin. Ini makna bahasanya ya. Wastilahan, dan maknanya dari segi istilah, al-i'rab sebagai suatu istilah dalam ilmu nahwu, maknanya apa? Maknanya adalah ma dzakarahu al-musannifu. Ma dzakarahu al-musannifu, apa yang disebutkan oleh al-musannif Ibnu Ajurrum biqauli, dengan ucapannya taghyiru ila akhirih, ya sampai akhir. Naam. Nah, sekarang penjelasan syarah terhadap definisi yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum di matan, ya akan dijelaskan satu persatu. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan bitaghyiri awakhiril kalim. Nah, di atas kan huwa taghyiru awakhiril kalim. Nah, yang dimaksud dengan taghyir awakhiril kalim, nah, ya. Pertama, al-kalim itu jamak dari kalimah ya. Al-kalim jamak dari kalimah. Satu kata kalimah. Nah, jamaknya al-kalim. Tayyib. Nah, yang dimaksud dengan taghyir, perubahan awakhir, ya, akhir-akhir al-kalim kata-kata adalah taghyiru ahwali awakhiriha. Ini tadi ketika menerjemahkan matan Anda sudah ingatkan, ya. Jadi taghyiru ahwali awakhiriha, perubahan keadaan-keadaan akhir-akhir kata-kata itu. Jadi perubahan keadaan yang terjadi pada huruf-huruf terakhir dari kata-kata itu. Nah, keadaan yang berubah, ya. La taghyirul akhiri nafsi, bukan perubahan huruf terakhir dari kata itu sendiri yang berubah, bukan. Hurufnya tetap itu. Nah, ja'a Zaidun, ya. Darabtu Zaidan. Nah, Zaidun, Zaidan tetap dal, kan? Tapi berubah keadaannya. Di awal ja'a Zaidun, dia dirofa dengan dhamma. Darabtu Zaidan, dia dinasab dengan fathah. Keadaannya yang berubah, tapi tetap hurufnya tetap dal. Nah, jadi la taghyirul akhiri nafsihi, bukan perubahan huruf terakhirnya itu sendiri, itu tetap hurufnya. Akhirnya tetap itu, tapi keadaan yang berubah. Jadi difahami bahwa yang dimaksud dari ajurum di matan taghyiru awakhiril kalim, maksudnya apa? Ahwal, ya. Bukan huruf terakhirnya yang berubah, tapi keadaannya. Fa innahu la yataghayyaru, karena sesungguhnya huruf terakhirnya itu tidak berubah, tetap itu saja, tetapi keadaannya yang berubah-ubah tergantung amilnya. Wa ma'na, dan ma'na taghyiri ahwali awakhiriha, makna perubahan keadaan-keadaan akhir-akhir kata-kata itu, maknanya adalah tahawuluha. Ya, tahawuluha itu artinya apa? Pergantian. Nah, pergantian minar rafi'i, dari ar-rafa', perubahan pergantian dari ar-rafa', misalkan ila an-nasbi, menjadi an-nasb, ya, wa min an-nasbi ila al-jarri, dan perubahan pergantian dari nasb ke jar. Nah, itu maksud pergantian keadaan. Ya, antum sudah tahulah istilah-istilah Arab ada berapa. Ar-rafa', an-nasbu, al-jarru atau al-khafdu, dan al-jazmu, ya kan? Nah, itu berubah dari itu, dari rafa' ke yang lainnya. Itu maksud perubahan keadaan bagian akhir setiap kata. Naam, wa sababu hadha at-taghyiri, dan faktor perubahan ini apa sebabnya? Huwa, faktornya adalah ikhtilaful awamilid dakhilati alaiha. Ikhtilafu, perbedaan. Al-awamil jamak dari amil, mufradnya amilun, ya. Perubahan apa, perbedaan amil ad-dakhilati, yang masuk alaiha atas kata-kata itu. Jadi perbedaan amil-amil yang masuk ke kata-kata itu, dan amil itu beramal padanya, berfungsi padanya pada dengan fungsi i'rab, itulah yang membuat terjadi pergantian, perubahan keadaan i'rabnya. Nah, karena setiap amil punya fungsi i'rab. Jika masuk ke satu kata, fungsi i'rabnya berfungsi pada kata itu, maka sesuai fungsi amil itu membuat kata itu, ya, keadaannya tergantung fungsi i'rab yang masuk itu amil tadi. Naam, min amilin yaqtadi ar-raf'a, ini berupa amil yaqtadi, yang menuntut ar-raf'a, menuntut rafa', sehingga kata yang dimasuki oleh amil yang menuntut rafa' itu menjadikan kata itu keadaannya marfu' di rafa'. Ila amilin, kepada amil amil yang lain, yaqtadin nasba, yang menuntut nasab, fungsi i'rabnya menasab dia, jadi kata yang dimasukinya dia menjadi dinasab, jadi mansub. Ila amilin yaqtadil jarra, kepada amil, ya, ke amil yang menuntut al-jar, amil yang lain yang fungsinya menjar, mengkhafaf, menuntut al-jar, sehingga kata yang dimasukinya menjadi majrur, ka zaid, seperti zaid. Zaid misalkan kita baca zaid di waqaf aja, ya, zaid, karena belum jelas sekarang i'rabnya apa, ya, jadi kita waqaf aja ka zaid, gitu kan, ini yang diinginkan maksudnya di sini. Adapun jika kita sambung, ya, ka zaidin, kan begitu. Naam, ka zaidin. Misalkan fa innahu qabla dukhulil awamili. Nah, ada di sini dia dimasuki amil apa? Kalau kita baca ka zaidin, kenapa kita baca zaidin ka zaidin? Karena dimasuk oleh amil jar, ya kan? Karena kaf adalah harfu jarrin, jadi kita baca ka zaidin. Nah. Adapun yang diinginkan oleh Asy-Syari ini, fa'innahu, karena sesungguhnya kata Zaid qabla dukhulil awamili, sebelum dimasuki oleh amil ismun mauqufun, dia adalah isim mauquf, ya, isim yang mauquf. Zaid, nah, tidak bisa kita mengatakan Zaidun, Zaidin, Zaidan, dia masih mauquf. Kenapa? Karena belum ada amil yang masuk. Laisa mu'raban, dia tidak mu'rab. Wala mabniyan, tidak pula mabni. Wala marfu'an, tidak pula marfu'. Wala ghairahu, dan tidak pula yang lainnya. Ya? Fa idza dakhala alaihi, kemudian idza apabila dakhala alaihi, masuk atasnya amilu, ish, amilun, suatu amil, yaqtadi rafa'ahu, menuntut dia di rafa'. Nah, mulai sekarang ada keadaan yang muncul, kan, berarti masuk padanya amil, yaqtadi rafa'ahu, yang menuntut rafa'nya, kana marfu'an, menjadilah dia apa? Marfu', karena amil yang masuk adalah amil yang berfungsi i'rabnya merafa', kata itu pun menjadi marfu'. Nahwu, contoh, jaa zaidun. Nah, berarti kan, jaa zaidun, telah datang zaid. Fa zaidun, maka zaid, kata zaidun, pada, ya, jumlah, yani kalimat ini, fa'ilun marfu'un bija'a. Nah, itu, berarti kan i'rabnya, fa'ilun marfu'un bija'a. Dia adalah fa'il yang marfu' di rafa', ya, dengan jaa. Artinya apa? Apa makna fa'ilun marfu'un bija'a? Dia marfu' dengan sebab jaa. Ba di sini sababiyah, dengan sebab jaa. Artinya dengan sebab amil jaa. Jadi amil yang membuat Zaid di sini marfu' di rafa' adalah jaa. Fi'il madhi jaa ini yang merupakan amil yang bekerja padanya, beramal padanya, sehingga dia marfu'. Itu makna marfu'un bija'a. Fa in dakhala alaihi amilun akharu, kemudian jika masuk atasnya amilun akharu, amil yang lain, yaqtadi nasbahu, yang menuntut dia dinasab, taghayyara halu akhirihi, taghayyara, berubahlah halu, keadaan akhirihi, huruf terakhirnya, bagian akhirnya, huruf terakhirnya, minar rafi'i, dari rafa' ila nasbi, kenasab. Kenapa? Karena amil yang masuk sekarang adalah amil yang fungsi i'rabnya menasab kata yang dimasukinya, sehingga dia pun berubah menjadi mansub dinasab. Nahu, contoh, ra'aitu zaidan, ra'aitu zaidan, fa zaidan, ra'aitu zaid, aku telah melihat zaid. Fa zaidan, maka zaid maf'ulun bihi, mansubun bi ra'aitu, yani mansub dengan sebab ra'aitu. Jelas? berubah keadaan. Sudah dua keadaan kan? Keadaan pertama rafa karena amilnya adalah amil yang merafa. Keadaan yang kedua adalah dinasab mansub karena amil yang masuk bekerja padanya adalah amil yang menasabnya. Fa in dakhala alaihi amilun akharu, kemudian jika masuk atasnya amil yang lain, yaqtadi jarrahu, yang menuntut jarnya dia, khofnya dia, taghayyara halu akhirih, berubahlah keadaan akhirnya minan nasbi, dari nasab ila jarri, menjadi jar. Ya, nahwu contoh marartu bi Zaidin, aku telah melewati Zaid. Fa Zaidin, maka Zaidin alal hikayah. Ya, sama tadi fa Zaidan alal hikayah, fa Zaidin alal hikayah. Majrurun bil ba'i, dia majrur dengan al ba. Karena al ba adalah harfu jar, dia amil yang menjar. Isim yang dimasukinya menjadilah dia majrur. Dan masing-masing dari keadaan itu, keadaan i'rab itu, rafa, nasab, jar, masing-masing ada tandanya, alamatuhu, iya kan? Jadi ketika kita i'rab, kita katakan jaa Zaidun, ya jaa fi'lun ais, fi'lun ma, madin mabniun 'alal fathhi. Naam. La mahal min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un bijaa, harus disebut dengan sebab jaa ini, dengan amilnya adalah jaa faktornya. Ha? Alamat raf'ihi, harus disebut alamatnya. Alamat raf'ihi ad-dhamma. Al-zahiratu ala akhirihi. Jelas? Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu fi'lun wa fa'il, ya. Ra'ai. Ra'ai fi'lun madin. Mabniun ala sukun. Dittisalihi. Bidomir raf'in. Mutaharrikin. Watta'u domirun muttasilun. Ya, dia jelas baris. Muttasil. Mabniun ala dommi fi mahali raf'in. Fa'il. Zaidan. Maf'ulun. Bihi mansubun bi bil fi'li, yani bi fi'l ra'aitu. Nah, artinya itu amil yang manasabnya. Alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Marartu bi Zaidin, marartu i'rabnya sama dengan ra'aitu. Dan ini fi'il fa'il. Al-ba harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla min al-i'rab. Zaidin ismun majrurun bil bilba'i, artinya amil yang bekerja padanya alba, majrun bilba. Alamatu jarrihi al-kasra al-dhahira ala akhirihi. Kan begitu, ya kan? Fa anta tara, maka anda melihat, engkau melihat, anna akhira Zaidin, anna sesungguhnya akhira, bagian akhir dari kata Zaid, ya, kalimah kata Zaid, wa huwa dalu, yaitu akhirnya adalah dal, huruf dal, lam yataghayyar, itu tidak berubah. Wa innama taghayyara, hanyalah, ya, sesungguhnya yang berubah hanyalah halu akhirhi, keadaan huruf terakhirnya, keadaannya dal yang berubah. Minar rafi, dari rafa' yang ditandai dengan dhamma, ilan nasbi, berubah menjadi nasab yang ditandai dengan fathah, ilal jarri, menjadi al jar yang ditandai dengan kasra. Fahada tagiru, maka perubahan ini huwal i'rab, itulah yang disebut i'rab. Faham tu? Itulah i'rab. Perubahan itulah yang dimaksud dengan i'rab. Wa hadhihi al-harakat ats-tsalats al-mawjudah, dan ini harakat-harakat ini yang jumlahnya tiga yang ada ini, ya. Tiga harakat-harakat yang ada ini, tiga harakat-harakat yang ada ini, yaitu fi akhiri Zaidin, tiga harokat-harokat yang ada ini, yang ada di bagian akhir dari Zaid, yaitu di huruf dal, yaitu harokat dhamma, fathah, kasrah, hiya alamatun alai, itu adalah alamatun alai, tanda-tanda atasnya, tanda yang menunjukkan bahwa ini rafa'in nas, ini alamatul rafa', alamatul nasbi, alamatul jaz, alamatul jar, jarri nahwan, dan seterusnya. Kan begitu, ya? Alamat rafa, alamat nasbi, alamat al-jar. Hada fil ismi. Ini dalam, pada isim. Nah, pada isim hanya, ini pada isim hanya berapa i'rab yang ada? Hanya rafa dihafalkan? Ini pada isim, yang ada hanya rafa, nasab, dan jar. Nah, dan tidak ada jazm padanya. Nanti, Setelahnya penjelasan fi'il mudhari. Naam. Ya, pada fi'il ya akan kita jadi nanti adanya rafa', nasab dan jazm dan tidak ada jar. Ya. Barakallahu fikum. Sementara ini jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, syukran la ilaha illa anta.